نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Merupakan perkara yang pokok atau termasuk perkara yang pokok dan di dalam belajar adanya satu tempat yang bisa untuk dijadikan sebagai tempat belajar, dan permasalahan tempat di Ambon sini merupakan permasalahan yang senantiasa bermasalah. Dan demikian juga yang dialami oleh sebagian ikhwan dan akhwat kita, dan yang mana tempat-tempat yang mereka tempati sekarang sudah diminta sama yang punya. Katanya begitu, sama yang punya. Kenapa pakai katanya? Karena di Ambon sini tidak terlepas daripada jual di atas jual, beli di atas beli ya. Nah, sementara mereka masih berkeinginan untuk tinggal di sekitar ma'had, di sekitar dan pondok, agar mereka bisa menuntut ilmu. Dan tetapi keadaannya demikian. Dan kita belum mampu untuk menyiapkan ataupun membantu mereka untuk menyiapkan tempat tinggal mereka. Nah, maka ya ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada antum yang mungkin bisa memberikan jalan keluar daripada permasalahan ini atau solusi daripada permasalahan ini, dan dipersilahkan untuk menyampaikannya nanti barangkali ke Abu Farhan atau dengan Ana sendiri. Nah, mudah-mudahan termasuk ke dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang kita perbuat tersebut. Inna Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong terhadap saudaranya. Dan mudah-mudahan termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang maknanya, Barang siapa melepaskan suatu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, maka dia akan dilepaskan satu kesusahan nanti di akhirat. jahannam. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Naam, fa barakallahu fikum. Naam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk naam ikhwan-ikhwan maupun akhwat, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan naam sarana ataupun tempat tinggal tersebut, bisa naam terwujud dan bisa naam membantu mereka. Naam, barakallahu fikum. Kita teruskan pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid, dan kita sampai kepada babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi sholihin. Bab yang menjelaskan apa-apa yang datang bahwa sebab kufurnya manusia dan mereka meninggalkan agama mereka adalah ghulu, berlebih-lebihan mensikapi orang-orang soleh. Nah, disebab kufurnya manusia dan sebab manusia itu meninggalkan agama mereka, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ghulu, berlebih-lebihan mensikapi orang-orang soleh. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala, qaluhu tarkihim au tarkuhum al-hikayah bil jar adfan alal mudhaf ilaih. Perkataannya tarkihim dengan dijer, dibaca kasroh tarki, dan sebagai atof atau dalam keadaan diatofkan kepada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yakni Adam. Dan karena kufri di situ majrur, kemudian ban dia mudhaf kepada sebab, dan dia juga mudhaf ilaih daripada bani, dan bani juga dia mudhaf ilaih daripada Adam. Nah. Wa arada al-musannifu rahimahullahu taala bayana ma ya'ulu ilaihi al-ghulu fi salihin min asyirki billahi fil ilahiyah. Dan musannif rahimahullahu taala memaksudkan atau menginginkan menjelaskan apa-apa yang merubah kepadanya sikap ghulu, apa-apa yang merubah, apa-apa yang mengajak, ataupun apa-apa yang menyebabkan nah sikap kepada sikap ghulu, mengajak pada sikap ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh minasyirki billahi fil ilahiyah, yakni berupa kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam masalah ibadah. Alladhi huwa a'udhamu dhanbi usiyallahu bihi. Yang kesyirikan ini merupakan dosa paling besar dan yang Allah dimaksiati dengan dosa tersebut. Ya. Jadi syirik merupakan dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengan sebab ataupun dengan melakukan dosa besar itu. Wa huwa yunafi at-tauhid alladhi dallat 'alaihi kalimatul ikhlas syahadatu an la ilaha illallah. Dan kesyirikan ini menghilangkan tauhid. Kesyirikan ini menghilangkan tauhid secara keseluruhan, secara sempurna. Nah, yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas, yakni syahadah alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, nah, disebutkan di dalam ayat lain, asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu hai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, sungguh akan hilang amalan-amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, fa innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, sungguh Allah haramkan atas orang tersebut sorga, dan tempatnya adalah an-nar, neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Karena tauhid tidak mungkin berkumpul dengan kesyirikan. Nah, dan apabila seorang melakukan kesyirikan, maka hilanglah tauhidnya tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulullahi azza wa jalla, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haq. Perkataan musannif rahimahullahu taala wahai dan firman Allah azza wa jalla, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang diberi Alkitab, la taglu fi dinikum, janganlah kalian gulu dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali kebenaran. Surat An-Nisa ayat 171. Nah, sempurnanya ayat, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq, innamal masihu 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Wahai ahli kitab, janganlah kalian gulu dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali kebenaran. Hanya saja Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang Allah melemparkannya ke Maryam, dan ruh darinya dari Allah. Al-ghulu huwa al-ifrat fi ta'zim bil qawli wal i'tiqadi. Yang dikatakan ghulu, berlebih-lebihan, yang dimaksud di sini la taglu, janganlah kalian gulu, yaitu al-ifrat fi ta'dhimi bil qaul wal i'tiqad, berlebih-lebihan dalam penghormatan atau pengagungan dengan perkataan dan keyakinan. Jadi orang-orang Nasrani, mereka gulu terhadap Isa bin Maryam, baik dengan perkataan maupun dengan keyakinan. Dengan perkataan mereka mengatakan Isa itu adalah anak Allah, atau salah satu unsur dari tiga unsur ketuhanan, atau itu adalah Allah sendiri. Dan keyakinan, ya hatinya meyakini kalau Isa bin Maryam itu adalah Tuhan. La tarfa'u al-makhluqa an manzilatihi allati anzalahu Allah, yaitu la taglu fi dinikum, janganlah kalian gulu. La tarfa'u al-makhluq an manzilatihi allati anzalahu Allah, janganlah kalian mengangkat makhluk dari kedudukannya yang Allah mendudukannya. Janganlah kalian mengangkat atau meninggikan makhluk dari derajatnya yang Allah menetapkan atau menetapkan makhluk tersebut. Fatanziluhul manzilatal lati la tanbagi illa lillahi. Maka mereka mengangkat, mereka menempatkan makhluk tersebut pada tempat yang tidak pantas tempat tersebut kecuali bagi Allah. Ya, nah, la taglu, janganlah kalian guru, yaitu janganlah kalian menempatkan, janganlah kalian mengangkat makhluk, nah, dari tempat yang Allah telah menetapkannya. Makhluk sebagai makhluk yang dicipta, nah, yang diciptakan, nah, sehingga karena dia makhluk, jangan dijadikan ataupun jangan diangkat derajatnya kepada Al-Khaliq yang mencipta. Ya. Nah, wal kitabu wa in kana li ahlil kitab fa innahu amun yatanawalu jami'al ummah. Dan pembicaraan ini sekalipun ada ditujukan kepada ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka sungguh ini adalah umum, mengenai kepada semua umat. Nah, di sini dikatakan ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, dan ahlul kitab yang dimaksud al-Yahudi wa Nasara. Nah, sekalipun pembicaraan ini ditujukannya kepada ahlul kitab, tapi perintahnya ini adalah umum kepada semua umat. Ya, janganlah kalian gulu, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Tahdhiran lahum ayyaf'alu binabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi'lan nasara fi Isa wal yahudi fil Uzair, sebagai peringatan bagi mereka, sebagai peringatan bagi mereka, itu bagi umatnya, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nah, dari mereka berbuat terhadap nabi mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam perbuatan orang-orang Nasrani pada Isa dan perbuatan orang-orang Yahudi pada Uzair. Kalau orang Nasrani menganggap atau meyakini Isa itu adalah anak Allah ataupun itu adalah Tuhan, kalau orang-orang Yahudi nam meyakini bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Nah, kata Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa qala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu? Nah, apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman tersebut? Nah, hati-hati mereka takut, nah, dengan mengingat Allah dan terhadap apa-apa yang Allah turunkan dari berupa kebenaran. Dan janganlah mereka, orang-orang yang beriman tersebut, seperti orang-orang yang diberi Alkitab dari sebelum mereka. Nah, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, maka berlalulah waktu yang panjang atas mereka, maka hati-hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya, nah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan atas umat Muhammadiyah ini agar tidak mencontoh, agar tidak meniru, agar tidak seperti utul kitab, orang-orang yang beri Alkitab. Nah, karena berlalunya waktu yang panjang, nah, sehingga menjadi keraslah hati-hati mereka. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tutruni kama atarratin nasara ibna Maryam. Ayati. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam atau terhadap Ibnu Maryam. Wa ya'ti, dan akan datang hadis ini. Fa kullu man da'a nabiyan awwaliyan min dunillah faqad ittakhadahu ilahan wa dhaha an-nasara fi syirkihim wa dhaha al-yahuda fi tafritihim fa innan nasara ghalaw fi Isa alaihi salam wal yahud adawu wa aduhu wa sabbuhu wa tanaqasuhu. Maka setiap orang yang berdoa kepada nabi atau kepada wali, ya berdoa kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan nabi tersebut atau wali itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Barang siapa berdoa atau setiap orang yang berdoa kepada nabi ataukah kepada wali, nah, dia berdoa kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahannya. Dan dia menyerupai orang Nasrani dalam kesyirikan mereka, dan menyerupai orang Yahudi dalam kelalaian mereka, atau dalam meremehkan, dalam peremehan mereka. Maka sungguh orang-orang Nasoro, mereka gulu, mereka berlebih-lebihan terhadap Isa alaihissalam, dan orang-orang Yahudi mereka memusuhinya dan mencelanya dan merendahkannya. Fannasara afratu wal yahud faritu. Maka orang-orang Nasoro itu afratu, gulu, berlebih-lebihan, dan orang-orang Yahudi mereka meremehkannya, ya, merendahkannya. Wa qala ta'ala mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalas min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, tidaklah Isa bin Maryam itu kecuali seorang rasul, seorang utusan. Sungguh telah berlalu sebelum Isa para rasul, dan ibunya, yaitu ibunya Nabi Isa, adalah orang yang jujur. Ada kedua-duanya makan makanan. Kana ya'kulani tu'am. Isa dan ibunya makan makanan seperti kita, seperti manusia biasa. Ya, nah. Maka kalau kalau Isa bin Maryam tersebut dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai sesembahan, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena Isa memiliki sifat-sifat manusia, ya, makan seperti manusia. Sedangkan Tuhan dijauhkan daripada yang demikian, disucikan daripada sifat makan tersebut. Fa fi hadhihi al-ayah wa mithaliha ar-raddu 'ala al-yahud wa an-nasara. Maka di dalam ayat ini dan yang semisalnya merupakan bantahan atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, orang Yahudi mereka mencela, mereka merendahkan terhadap Isa bin Maryam. Mereka mengatakan Isa itu adalah anak zina. Nah, karena dilahirkan ke dunia tanpa seorang bapak. Ya. Sedangkan Nasrani mereka gulu terhadap Isa. Nah, karena keanehannya, karena dilahirkan ke dunia ini tanpa seorang bapak, sehingga dijadikanlah dia sebagai Tuhan. Nah, sedangkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan surat Al-Maidah ayat 75, nah, tidaklah Isa bin Maryam itu kecuali seorang rasul, rasul Allah. Nah, yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Ini bantahan terhadap orang Yahudi. Dan ibunya adalah orang yang jujur, kedua-duanya makan makanan. Ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa man tashabbaha min hadhil ummah bil yahudi wan nasara wa ghala fid din bi ifrat fihi aw qasura bi tafriq faqad syabahum. Qala wa aliyun radhiyallahu anhu harraqa al-ghaliyah min ar-rafidah fa'amara bi akhadid khuddat lahum inda babi kindah faqadafahum fiha wattafaqa as-suhabah ala qatlihim lakinna ibn Abbasin madhabuhu ayyuktalu bisayf min gari tahrik wa huwa qawlu aktsaril ulama. Berkata Syaikhul Islam rahimahullah, dan barang siapa menyerupai dari umat ini, barang siapa dari umat ini yaitu umat Muhammadiyah menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani, nah yakni berupa dia gulu di dalam agama, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam agama dengan ifrat fihi, yakni dengan bersikap gulu, ya, atau dia meremehkan, ya, menyia-nyiakan, mengurangi, maka sungguh dia telah menyerupai mereka, telah menyerupai orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Ya, nah. Jadi kalau ada umat Muhammadiyah ini, ya, yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah Tuhan, ya, cahaya di atas cahaya, nah, maka dia tasyabuh atau menyerupai orang Nasrani. Ya, nah. Kalau ada orang yang mengatakan ataupun berkeyakinan Muhammad itu adalah orang biasa, ya, tidak ada bedanya dengan kita, orang biasa saja, dan bahkan ada lagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, atau ada rasul selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka sungguh dia telah menyerupai orang Yahudi. Ya, nah. Qala berkata Syaikhul Islam, berkata Ali, berkata Syaikhul Islam, dan Ali radhiyallahu anhu, dia membakar orang-orang yang gulu dari kalangan Rafidhah, dari kalangan orang-orang Syiah. Dan Ali memerintahkan menggali lubang, nah, untuk mengubur mereka atau untuk mereka di dekat pintu Kindah. Dan dikatakan Kindah ini satu pintu dari pintu-pintu Kufah, ya, untuk pintu gerbang di Kufah. Nah, yang kemudian dinyalakan di lubang tersebut, ya, parit begitu, dinyalakan api. Kemudian, nah, orang-orang yang gulu, nah, dilemparkan ke dalam parit tersebut. Nah, dan orang-orang Rafidhah ini ataupun orang-orang Syiah ini adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah, ya. Abdullah bin Sabah, dia itu adalah orang Yahudi, ya, orang Yahudi, yang berusaha menghancurkan Islam dari dalam, sehingga dengan perbuatannya tersebut terpecahlah umat Islam di saat itu, karena dia banyak juga pengikutnya. Nah, oleh Ali radhiyallahu anhu, orang-orang yang gulu terhadap dirinya, yang mereka mengatakan atau meyakini bahwasanya Ali itu adalah Tuhan, nah, oleh Ali dilemparkan ke dalam lubang yang sudah dinyalakan apinya. Nah, dan para sahabat sepakat atas membunuh mereka, atas memerangi mereka, orang-orang Rafidhah. Nah, akan tetapi Ibnu Abbas pendapatnya hendaklah mereka dibunuh dengan pedang, ya, dan bukan dibakar. Dan ini merupakan kebanyakan para ulama. Ya, nah, karena di sana ada hadis yang la tu'adzibu binnar ila rabbunnar. Janganlah kalian menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Ini balasan dan bagi orang-orang yang gulu. Di antaranya dilakukan oleh para sahabat demikian, diperangi mereka. Ya, nah. Maka demikian juga kita, ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, jangan gulu di dalam agama ini. Nah, tapi ikuti apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kepada para sahabatnya yang kemudian diajarkan kepada para tabi'in, pengikut tabi'in, dan kepada para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Ya, nah. Ada pertanyaan, apa hukum KB bagi orang yang tidak memiliki uzur? Kalau ber-KB ini karena takut kelaparan, takut kemiskinan, nah, maka tidak boleh. Nah, tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum, nahnu narzuqukum wa iyyakum." Ya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Dan kemudian di dalam ayat yang lain yang semakna, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Ya, nah, tetapi kalau KB tersebut tujuannya untuk menyempurnakan susuan, yaitu selama 2 tahun, ya, maka kata Syekh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala, Abdullah Marhi Al-Yamani, ketika ditanya masalah ini, beliau mengatakan ini adalah disyariatkan, ini adalah masyru'. Ya, ber-KB dalam rangka menyempurnakan susuan itu selama 2 tahun. Karena beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayutimma ridha'ah." Dan para ibu yang menyusui anak-anaknya sekitar 2 tahun, dan bagi orang yang mau menyempurnakan susuan atau penyapian. Nah, setelah 2 tahun ya dilepas. Ya, tidak KB lagi. Nah. Adapun KB hanya sekedar KB untuk bersenang-senang, ya. Karena malas ngurus anak. Ya, karena almuhim tidak ada udzur. Ya. Nah, maka ini adalah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tadi ayat sudah dibawakan. Nah, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menikah. Itu nah menikahi wanita-wanita yang subur, yang banyak anak, ya, yang nah banyak anak, dan wanita-wanita yang penyayang. Ya, nah. Sehingga tidak benar kalau kaum muslimin mereka melakukan KB tanpa udzur. Adapun bagi yang memiliki udzur syar'i, kalau misalkan hamil itu membahayakan terhadap sang ibu ataupun membahayakan terhadap janin itu sendiri, maka boleh baginya ber-KB dan selama-lamanya. Artinya selama kalau membahayakan kalau dihamil. Nah, wallahu a'lam. Ini yang dikatakan oleh Syekh Mukbil dan ulama-ulama yang lain. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.